السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. أخواني وأخواتي في الله, para pemirsa Raja TV dan para pendengar di Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita melanjutkan kembali pembahasan masalah riba tentang jual beli muzabana, dan nanti ada beberapa bentuk riba dalam transaksi kekinian yang dijelaskan oleh syarih, yaitu Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibri. Taklah syarih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif rahimahullah wa ta'ala wa qannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muzabana وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. فالمزابنة هي أن يشتري رطبا وهو لا يزال في نخلته بالتمر, وإنما نهى عنها لأن المساواة بين رطب والتمر شرط في صحة البيع, لأنهما جنس واحد, والرطب الذي في نخله لا يمكن التحقق من مقداره بالكيل ولا غيره, وإنما يكون تقديره بالخرص, وهو ظن لا يؤمن فيه من التفاوت dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli muzabana, yaitu memberi kurma dengan kurma di masih di pohonnya. Fal muzabana adalah an yastari rutab, seseorang membeli rutab, yaitu kurma yang masih di pohonnya dengan kurma yang sudah dipetik. Sesungguhnya larangan ini karena al-musawah baina rutab wa tamar, yaitu kesamaan antara rutab dan tamar, yang merupakan syarat dari sehat atau sahnya jual beli, karena keduanya merupakan satu jenis yang satu, dan rutab adalah kurma yang masih ada di pucuk pohonnya, tidak mungkin tahakkuk, yaitu dapat diketahui dengan pasti berapa ukurannya atau beratnya, baik dengan takaran atau yang selainnya. Akan tapi ukurannya hanya dapat ditaksir, dan ini merupakan dugaan yang tidak pasti dan adanya perbedaan di dalamnya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang jual beli musabana. Jual beli muzabana adalah seseorang memiliki kurma, biasanya kurma tahun kemarin, panen tahun lalu. Sekarang dia ingin tukar dengan kurma yang masih di pohonnya, yang enggak umpamanya di bulan Juni 2023. Ya, karena kurma cuma sekali setahun berbuah, dan dia masih punya panen Juni 2022 sudah sisanya. Maka dia bawa umpamanya sebanyak 150 kilo. Dia mengatakan kepada yang punya korma itu, ini korma yang kamu sini saya ingin tukar dengan korma saya ini yang udah jelas takarannya 50 kilo. Gimana kalau kita sepakati korma yang pohon ini perkiraan ini 50 kilo kurang lebih ini. Lalu si penjual setuju. Ya. Tujuannya agar si yang punya korma kering dapat mengambil korma basah itu, korma segar, sesuai kebutuhannya. Mungkin per hari diambil satu arai, apa itu namanya, dia potong satu arai 100 kilo atau 5 kilo sehari sampai habis di pohon yang itu. Ya, ini dinamakan dengan muzabana. Dan ini muzabana hukumnya haram. Rasulullah SAW melarangnya karena terjadi riba di sini. Ribanya seperti apa? Karena tidak mungkin bisa dipastikan sama. Ya, tidak mungkin bisa dipastikan sama karena dengan taksiran, nama taksirannya pasti ada lebih kurangnya walau sedikit. Sedangkan riba untuk komoditas yang sejenis seperti dalam hal ini kurma dengan kurma itu syaratnya harus sama. Ya, ini tidak sama. Tentu namanya dinamakan dengan riba, masuk dalam bab riba. Ya. Sama juga dengan yang kita jelaskan sebelumnya. Dalam contoh umpamanya dia punya beras, dia ingin beli padi Anda yang sedang matang, menguning. Dia mengatakan, bagaimana kalau kita sepakati ini satu petak ini perkiraan dapat 30 kilo. Ya, ini beras saya 30 kilo. Jenisnya sama, umpamanya sama-sama rojo lele. Ya. Maka si yang pemilik sawah setuju. Kalau lebih enak dapat beras daripada yang itu tidak jelas di pohon itu berapa jadinya. Maka ini adalah riba juga namanya. Karena tidak mungkin bisa dipastikan, karena namanya taksiran pasti ada mungkin lebih kurangnya, dan yakin ada lebih kurang dalam transaksi yang sejenis komunitas riba, hukumnya riba. Ya, seperti itu. Lanjut. ورخص صلى الله عليه وسلم في بيع العراية في مدونة خمسة أسواك أسوك أو سوك أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. والعراية هي أن يستري رجل المحتاج إلى الرطب من صاحب النخل رطبا في نخله لا يزيد عن خمسة أسوك بتمر مساو له، فيخرص هذا الرطب وهو في نخله ويعطيه قدر هذا الرطب تمرا هذا وقد وجد صرة كثيرة جدت صور كثيرة لراية لربا في هذا العصر منها. Dan Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam jual beli ini fil araya, yaitu yang di bawah ukuran atau takaran 5 wasak. Dan antuba bi khirsiha, yaitu dengan menjual kurma dengan ditaksir sehingga bisa dimakan oleh yang membutuhkan rotab atau kurma basah. Dan araya adalah seseorang membeli, adalah seseorang yang al-muhtaj, yang membutuhkan kepada kurma rotab dari pemilik pohon di rotab di pohonnya, yang diperbolehkan tidak melebihi 5 wasak dengan kurma yang seukuran dengannya. Maka ditaksir rotab ini dengan di pohonnya, lalu diberikan sesuai dengan takar atau ukuran rotab dengan kurma. Demikian, dan telah waqad jaddat, dan sungguh banyak penggambaran atau permisalan dari jual beli ini yang mengandung riba pada masa kekinian. Nah, muncul kasus bentuk-bentuk baru dalam riba pada masa sekarang. Nah, hukum asal muzabanah tadi haram. Ya. Ya. Itu nama hukumnya dinamakan dengan azimah. Azimah lawannya rukhsah. Ada keringanan. Kapan keringanannya? Ini yang berkeringanan Rasulullah SAW sendiri. Arakhasa sallallahu alaihi wasallam fi bai'il araya fi ma duna khamsati awsukin an tuba'a bi kharsiha ya'kuluha ahluha rutaba. Rasulullah SAW memberikan keringanan, berarti dalam kasus ini walaupun terjadi riba boleh. Seperti apa kasusnya? Dalam jual beli araya, araya itu adalah menjual kurma kering panen tahun kemarin sudah di dalam packingan atau dalam tempat dengan syarat. Ada beberapa syarat harus dipenuhi. Pertama, syaratnya tidak boleh lebih dari 5 wasak. 5 wasak itu ukuran volume. satu wasoknya sama dengan 60 sok. Satu sok ukuran 4 mud. 1, 2, 3, 4. Nah, itu satu sok. Berarti satu wasak sama dengan 300 sok. 1200 berapa? Jadi 60 kali tadi 30. Satu wasak sama dengan 60 sok. Satu sok sama dengan 4 mud. 4 mud. Berarti berapa ya? 60 kali 240. 240 kali 5 1200 mud. Satu mud ukuran ini, satu ini mud. Nah, ya itu volume. Ya, kalau ingin ditimbang, tinggal ambil satu ini, timbang berapa, nanti tinggal dekat dibagi dengan kiloannya. Dan itu berbeda objeknya. Kalau kepadatan objeknya, jenis masanya, kepadatannya padat seperti beras, kalau kurma kan renggang-renggang antara satunya satuannya, ya itu mungkin kalau ditimbang lebih berat daripada kurma. Kurma pun berbeda, kurma yang basah ditimbang walaupun sama-sama 5 wasak. Ya, anggaplah umpamanya sekitar, kalau kurma umpamanya sekitar 600 kilo umpama. Ya, dia ingin menukar kurma tahun kemarin, masih ada di lumbung kurmanya sebanyak 1 ton. Ya, dia ingin tukar dengan kurma yang segar punya yang ada di kebun tetangganya. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Karena dia rukhsah disesuaikan dengan dia, sebuah keringanan disesuaikan dengan kondisinya. Karena hikmah daripada Rasulullah membolehkan ini agar orang fakir miskin bisa menikmati kurma segar. Kalau dikatakan kan bisa ditukar langsung, diturunin dulu ditukar langsung. Kalau zaman sekarang mungkin bisa, karena dimasukin ke freezer. Ya, masukin ke freezer bisa. Tapi di masa dulu tidak. Diambil, kalau diambil dibiarkan 2 hari, dia jadi kurma kering, keras. Hanya mereka inginkan di pohon, dia masih lembut terus. Masih lembut terus kurmanya untuk rotop. Karena itu dia beli di atas pohon. Jual belinya juga dengan cara diperkirakan. Ya, dia bawa umpamanya kurmanya, kurma panen tahun depan masih ada 200-300 kilo. Dia katakan kepada temannya, saya mau tukar 300 kilo dengan 3 pohon yang ini ya, 1, 2, 3. Perkiraan anda agak 300 kilo ya, kurang lebih lah, kata yang punya pohon. Ya, ini silahkan diambil, ini 300 kilo. Yang itu 3 pohon itu milik saya ya. Ya, silahkan. Ya, ini boleh bila terpenuhi syaratnya ini, yaitu yang pembelinya orang yang tidak punya kebun kurma. Kalau dia punya kebun kurma, tidak boleh. Kemudian transaksinya tidak boleh lebih dari 5 wasak, boleh lebih dari 600 kilo, karena berarti itu dia bisnis. Kalau dia bisnis, kembali kepada hukum asalnya muzabana, haram. Ya, kemudian syaratnya agar dia dapat makannya dalam keadaan basah tadi. Kalau umpamanya ternyata dia jemur juga, ya, tidak boleh. Berarti tidak tercapai tujuan jual belinya dengan cara masih di pohonnya. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwasanya dan ini kasusnya kan adalah riba juga. Terjadi enggak riba dalam araya? Sama dengan muzabana. Kasusnya, transaksinya sama. Lalu kenapa ini boleh? Karena ada hajah. Tidak sampai darurat. Tidak akan mati orang yang punya kurma 400 kilo tadi, 300 kilo enggak akan mati. Setahun mungkin enggak akan meninggal kelaparan ya, meninggal kelaparan. Tidak akan meninggal kelaparan dengan memiliki kurma 300 kilo tadi. Tetapi dia akan sedih saja. Orang makan kurma segar, dia enggak dalam setahun enggak kurma. Karena lewat masanya, bapaknya panen mulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus itu sudah tidak ada lagi korma itu. Berarti berarti satu tahun dia akan tidak merasakan korma segar. Itu di masa dahulu. Kalau sekarang bisa sepanjang tahun dimasukin ke freezer. Ya. Kalau Indonesia nggak ada masalah. Sepanjang tahun itu nggak makan korma segar, nggak makan korma kering, insya Allah masih bisa bertahan hidup. Beda kondisinya di tanah Arab di masa waktu itu. Kalau sekarang mereka juga sudah makan beras, sudah makan beras. Ya, maka dalam kaidah ini antaranya Syekh Utsaimin bin Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa riba al-bay' itu lebih ringan kondisinya daripada riba ad-dain. Riba ad-dain itu utang bertambah. Ya, pinjamkan umpamanya 1 juta, syarat pengembaliannya 1.050.000 rupiah. Itu riba ad-dain, riba jahiliyah. Adapun dan itu tidak bisa, tidak ada pengecualian kecuali darurat. Hilang 5 yang penting dalam hidupnya, yaitu jiwa, agama, akal, harta, dan kehormatan diri, baru dibolehkan berbuat riba dain tadi. Artinya kalau dia mengatakan saya tidak akan pernah terima gaji saya kalau saya tidak buka rekening di bank konvensional, ya karena perusahaan mengatakan gajimu hanya akan ditransfer ke bank konvensional, kalau kamu nggak buka nggak akan pernah kamu terima. Berarti kan hilang hartanya. Hilang. Ini berarti namanya darurat. Bukalah bank konvensional, rekening bank konvensional tadi, dan maksimalkan untuk minta dinolkan bunganya. Ya. Kemudian pada masuk uang ke rekening sekarang tidak ada darurat lagi. Maka tarik tinggalkan saldo minimal agar dana Anda tidak dipakai oleh bank riba untuk membesarkan usaha ribanya. Jadi tetap walaupun darurat, tuqad daru bi qadariha, darurat tetap dibatasi. Ya. Adapun riba al-bay', dia beda. Fakir miskin setahun tidak makan korma segar, mati enggak? Tidak. Hilang enggak hartanya? Tidak. Jadi gila dia tidak, hilang akalnya atau tidak, tidak. Tapi ya enggak apa ya, kayaknya orang makan kurma segar saya kok enggak ya, begitu. Kalau dikatakan kan bisa dia jual kurma kemak yang lamanya dengan uang, dia beli dengan uang kurma yang segar tadi, ya. Wallahu a'lam, Rasulullah memberikan rukhsah, memberikan keringanan, dan ini hanya sekedar keringanannya, tidak sampai darurat, hanya sekedar hajah. Dan jual beli dan riba jual beli itu diharamkan karena dia wasilah kepada riba dain. Maka banyak para ulama di antara Syekh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengambil kaidah bahwa bila sesuatu itu diharamkan karena saddan lizzari'ah, bila dibolehkan akan menyebabkan pelanggaran terhadap syariat Allah, maka bila ada hajah dia dibolehkan. Jadi ini menjadi kaidah untuk banyak beberapa hal, ya, hal yang lainnya. Samakan dengan kaidah ini, ya, sebagian para ulama membolehkan wanita safar tanpa mahram berdasarkan kaidah ini. Bahwa pelarangan Rasulullah melarang wanita safar bukan karena zatnya, tapi adalah dikhawatirkan wasilah untuk dia akan mendapatkan penindasan pada jiwanya dan seterusnya. Maka sesuatu yang diharam ini adalah untuk menutup celah. Bila ada hajah, tidak sampai darurat, dibolehkan. Tidak sampai darurat, dibolehkan. Seperti untuk melakukan ibadah umrah atau haji. Dan ini mazhab Syafi'i. Dan Syekhul Islam di beberapa tempat fatwanya beliau mengatakan membolehkan dalam hal tersebut, bila seperti yang tadi ada hajah. Ya, tapi bila dia safar mubah, enggak. Safar hanya umpama studi tur, enggak. Tapi umpamanya ibunya sakit di kampung, suami sedang di luar kota tugas, dia beritahu suaminya dan dia harus safar ke kampung. Ya, ini kan hajah, dan ibu di kampung tidak ada adik perempuan, karena adik perempuannya umpamanya, dia memang tidak ada adik perempuan umpamanya, dia anak perempuan satu-satunya, dia yang akan merawat ibunya. Ini dia safar umpamanya dari sini ke mana, yang safar ke Bandung. Safar ibunya di Bandung, dia tinggal di Jabodetabek. Kemudian seperti tadi kasusnya, suami sedang tugas di luar pulau, umumnya di Sumatera atau di Kalimantan, ya, dan anda tidak punya anak laki-laki yang dewasa, dia bawa anak kecil dua atau satu atau berapa anak, atau dia pergi sendiri izin ke suaminya, mau, ya, mumpung suami tidak di rumah, saya mau berkhidmat kepada ibu-ibu sedang sakit. Suaminya mengizinkan. Bolehkah ini, ya, hikmah daripada dilarangnya perempuan safar adalah saddan lizari'ah. Ya, maka bila ada hajah maka dia dibolehkan. Ya, seperti itu, dan ini menjadi kaidah. Ya, kita kemudian tidak boleh lebih dari 5 wasaq dengan kurma yang sama, ya, dan kurmanya diserahkan, kurma yang kering, sedangkan kurma yang segarnya dibiarkan di pohon untuk dia makan perlahan-lahan sesuai kebutuhannya. Selesai muzabanah dan araya. Kita lanjut atau? Assalamualaikum. Pendengar dan pemirsa Radio TV, kita akan berikan lanjutkan untuk sesi soal jawab bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV yang ingin bertanya terkait dengan bentuk atau akad jual beli muzabanah dan araya. Silakan secara khusus untuk memperdalam pembahasan, dan terkait dengan kasus-kasus kontemporer dalam bab ini kita akan bahas di kesempatan berikutnya insyaallah. Silakan di 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Silakan, sudah masuk. Ya, halo. Baik, terputus, kami sampaikan kembali di 0218236543 dan untuk pertanyaan chat WhatsApp di 0819896543. Kita terima via telepon terlebih dahulu, silakan. Halo. Halo. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu di mana? Dengan Erna di Bekasi. Baik, Ibu Erna silakan pertanyaannya. Boleh bertanya tentang waris? Iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ya. Ya, Ustaz, saya bertanya apakah jadi gini, kakek saya meninggal. Kemudian bapak saya adalah anak pertama dari lima bersaudara. Kemudian pertanyaannya, kakek saya itu memberikan wasiat kepada bapak saya untuk tidak menjual hotelnya. Terus? Kemudian bapak saya sekarang meninggal. Terus? Apakah wasiat ini berlaku? Apakah sudah jatuh hukum waris? Dari awal wasiatnya tidak berlaku. Ayah Anda ketika menerima itu bukan wasiat, dia terima sebagai waris. Karena Rasulullah mengatakan wa'atu kulladzi haqqin haqqahu ala wasiyata li waris. Berikanlah hak ahli waris seperti yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jelas? Jelas Ibu. Setelah ayah wafat menjadi hak ahli warisnya lagi, juga terserah mereka. Jadi mereka mau jual boleh, mereka tidak jual tidak apa-apa. Oke. Ada yang lain dipertanyakan Ibu, silakan. Jadi kalau kriteria wasiat itu apa ya Ustaz? Wasiat tidak boleh ke ahli waris. Dan maksimal sepertiga. Jelas. Dengan dia menghibahkan kepada seseorang sebelum dia meninggal, dan hibahnya menjadi dieksekusi setelah dia meninggal. Dia mengatakan, andai saya wafat, hotel ini aku berikan kepada yayasan dakwah ini, umpamanya. Jelas? Jelas Ibu? Jelas, jelas Ustaz. Ya, andai aku meninggal, sekarang dia masih hidup. Ya, itu sekarang dia masih hidup, masih milik dia. Iya, masih milik yang punya. Laqadarallah, kemudian dia meninggal 5 hari setelah itu. Setelah 5 hari meninggal, maka ini dilihat. Dinilai keseluruhan hartanya, dilihat hotelnya dinilai senilai umpamanya 2 miliar. Lihat hartanya yang lain, ada kebun, ada sawah, ada emas, semua hartanya 5 miliar. Sedangkan hotel adalah 2 miliar, berarti ini lebih dari sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan, kecuali para ahli waris menyetujuinya. Ya udah, untuk menggenapkan sepertiganya, ya, kita ahli waris mengikhlaskan karena ini untuk dakwah juga. Masing-masing kita jadi tambahan pahala. Jelas? Jelas. Cukup Ibu? Ibu Yana cukup? Cukup. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama, jazakallah khairan barakallahu fik, dan semoga menjadi jawaban yang bermanfaat dan pencerahan buat Ibu dan keluarga. Kita berikan kesempatan yang berikutnya, masih di line telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Ujang di Sulawesi Tenggara. Bapak Ujang di Sulawesi, silakan pertanyaannya Pak. Sulawesi Tenggara. Nah, silakan pertanyaannya. Ya, jadi gini Ustaz, masalah ini. Jadi saya kan ada teman, kebetulan ada teman yang mau beli HP, tapi karena teman ini tidak mampu, dia lewat saya. Jadi saya belikan di konter, saya kontan di konter, lalu dia saya cicilkan lewat saya. Jadi saya punya keuntungan lewat dia. Apakah itu termasuk riba Ustaz? Anda beli dulu kan ya, di konter yang yang beli ya. Siapa, teman Anda atau Anda? Saya yang beli lewat konter Ustaz. Iya, lewat ke konter Anda berdua atau sendiri? berdua, Ustaz. Berdua. Yang membeli dia atau Anda? Saya yang beli, Ustaz, lewat uang saya, Ustaz. Uang iya dari Anda, tapi yang bertransaksi beli siapa, Anda atau teman tadi? Saya, Ustaz. Kalau Anda boleh. Tapi kalau teman tadi dia yang beli, Pak, saya beli ini, Pak, Mas, tolong bayarin. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh ada pertambahan. Tapi kalau umpamanya Anda yang beli, dia hanya untuk membantu Anda melihat mana yang kira-kira nanti akan dia setuju untuk dimilikinya. Setelah dia tunjuk yang itu, Anda transaksi beli, atau Anda beli, Anda terima objeknya, Anda bawa keluar, di luar Anda jual kepada dia dengan harga ada pertambahan 20% dengan cicilan, dengan syarat tidak ada denda keterlambatan, hukumnya boleh. Cukup jelas, Pak Ujian? Halo, Pak. Kan harganya dari 2,4, misalnya harga dikontrakan 2,4. Dia menyaksikan itu harga teman saya menyaksikan harga 2,4. Terus saya ke konter, saya menawar 2,2. Jadi dia bayar semuanya jadi 2,9 per bulannya, 300 selama 10 bulan. Itu tidak ada unsur riba ya, Ustaz? Tidak ada. Tidak ada, Pak Ujang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Cukup, Pak. Cukup jelas, Pak Ujang? Ya, cukup, Pak. Makasih, Pak. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Ujang. Barakallah fiq taib. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 0218236543. Silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya dalam bab ini secara khusus, yaitu penjualan atau akad muzabana dan araya. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Ini sama Herlin Hermansa, Pak, di Muko-Muko. Pak Hermansa, silakan pertanyaannya, Pak. Penjual ikan keliling. Jadi kalau saya kan jual ikan tuh, kalau di luar ini kan kalau kontan itu kan 30 sekilo. Jadi kalau dihutangkan itu satu bikin 35.000 sekilo, itu macam mana, kalau hukumnya riba macam mana, Ustaz? Tidak riba. Kalau terlambat bayarnya enggak ada denda kan, yang enggak ada pertambahan? Enggak, soalnya itu kan itu kalau di kontan, kalau kontan kan 30, kalau diutangkan kan 35 selama 1 bulan yang menyatukan. Boleh, tidak riba. Cukup, Pak, cukup jelas. Tidak ada masalah insyaallah dalam transaksinya. Oh ya, oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan masih di via telepon di 0218236543. Baik, para pendengar yang lain silakan di line telepon. Kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu? Dengan Ibu Ila di Palembang. Baik, Ibu Ila, silakan pertanyaannya. Mau bertanya, Pak Ustaz. Ya. Saya dua laki-laki. Terus saya punya kebun kurang lebih 4 hektar. Dan itu kalau dibagi itu berapa hasilnya? Sementara saya dan suami masih hidup. Ibu mau menghibahkan sekarang apa nanti aja setelah meninggal jadi waris untuk anak-anak? Ya nanti kalau anak yang pertama itu sudah menikah itu saya ingin bagi. Ya terserah, Ibu mau bagi dia berapa terserah. Cuman kalau satu dibagi, yang satu lagi juga harus dibagi yang sama. Ketika menikah dapat umpamanya 1 hektar, yang satu lagi juga 1 hektar. Oh iya. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ibu, barakallah fiik. Jazakallah khair. Baik, kita angkat kembali masih di via telepon di 0218236543. Dan pertanyaan chat WhatsApp di 0819896543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Silakan, Akhi. Halo. Baik, Ibu, dengan siapa di mana? Dari Maluku Utara, Fernando. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Barang bapak saya membagikan warisan. Bapak saya sudah meninggal. Namanya siapa, Ibu? Jadi sekarang kalau seandainya saya bertanya, dari Maluku Utara, Ternate. Ya, silakan Ibu. Mungkin halo. Yang warisan saya dari bapak, seandainya kalau saya meninggal. Baik, Ibu fokus via telepon saja ya monitornya. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ibu yang ada di Ternate. Dan bisa dipantau via telepon karena ada jeda. Dimatikan dulu volume suara TV atau radionya. Baik, bisa disimak langsung via telepon. Ya, silakan diulang kembali pertanyaannya. Warisan saya mendapat warisan dari bapak saya bersaudara 6 orang. Baik, terus. Satu laki-laki. Jadi seandainya saya meninggal, warisan saya kembali ke saudara laki-laki. Sebentar, Ibu. Ataukah di anak saya laki-laki? Ibu dapat harta warisan. Pertanyaan Ibu, andai Anda Ibu wafat, siapa ahli warisnya, begitu? Iya, Pak. Ya, Ibu sekarang kan masih hidup. Kalau andai hari ini wafat, berarti Ibu masih ada suami? Masih. Suami masih ada? Tidak, suami sudah meninggal. Suami sudah meninggal. Sudah meninggal. Ibunya Anda masih hidup? Ya, kita tidak bisa melanjutkan karena kasusnya sangat spesifik. Baik, Ibu yang ada di Ternate, mohon maaf Bu, sambungan telepon yang terputus. Silakan coba dihubungkan kembali ya Bu ya, di telepon, supaya bisa kita dapatkan informasi lebih jelas terkait dengan pertanyaan yang disampaikan. Baik, kita akan tunggu dan kita berikan kesempatan yang lain di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Cendekia di Bandung. Silakan pertanyaannya, Umu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Silakan. Ada Bapak O di tahun 2016 meninggal dunia. Sebentar, Pak O wafat 2016. Sebentar, Ibu ya. Ahli warisnya adalah istri, ayah, dan ibunya. Tidak memiliki anak. Pelan-pelan, Ibu. Yang ahli warisnya ayah. Ayah, ibu, dan istri. Ayah, ibu, istri. Nah. Anak tidak ada. Tidak ada. Pertanyaannya apa? Pada saat Bapak O ini masih hidup, mendapatkan semacam pinjaman dari kantor Ustadz untuk membeli sebuah rumah. Nah, kemudian pinjaman dari kantor ini dibelikan rumah itu secara lunas. Nah, pada saat meninggal itu ada cicilan ke kantor, berarti yang harus dibayarkan gitu Ustadz. Nah, setelah cicilannya ini dibayarkan secara lunas semuanya, apakah rumah ini menjadi harta yang halal untuk dibagi warisnya, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Iya, halal dibagi warisnya, Ibu. Halal ya, Ustaz, ya? Halal. Kalau misalnya, maaf ya, Ustaz. Kalau misalnya pihak istri menganggap bahwa ini adalah harta bersama dengan Bapak O ini, karena merasa di mana persetujuan untuk mendapatkan pinjaman dari kantor itu adalah sudah mengobrol berdua dengan beliau, jadi menganggap bahwa harta ini adalah harta bersama beliau sehingga tidak harus untuk dijadikan harta warisnya, ini berarti tidak benar ya Ustaz ya? Istrinya ikut menyerahkan, setorkan uang juga atau tidak? Tidak Ustaz. Tidak, berarti tidak ada hak istrinya di situ. Suami tidak pernah menghibahkan rumah itu ke istrinya? Tidak. Ya berarti kan masih punya suami sampai dia wafat. Istri tidak ada bagian di situ. Ya, berarti walaupun dengan caranya tadi meminjam lewat kantor, tapi itu tetap halal ya Ustaz. Harta ini menjadi harta waris. Ya. Iya, Umu, cukup jelas insyaallah. Ya, cukup jelas. Terima kasih. Allah khairan. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik. Taib Hamzah telah terjawab pertanyaan kita di Bandung. Kita lanjutkan kembali masih via telepon di 0218236543. Silakan bagi para pendengar yang ingin bertanya terkait pembahasan muamalah, kita sapa kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Yanti di Cirebon, Ustaz. Baik, silakan Ibu Yanti. Izin bertanya, Ustaz. Silakan. Saya masalah nafkah dari suami, Ustaz. Saya menikah dengan suami sudah selama 25 tahun. Berapa tahun, Umu? 25 tahun. Baik. Dalam pernikahan tersebut, suami setiap gajian selalu memberikan ATM kepada saya, uang gajinya, Ustaz. Tapi tidak pernah terucap dari suami kalau ini nafkah dari saya, hanya bilang seperti silahkan pakai uang di ATM tersebut untuk bersama. Jadi kalau misalnya suami ini pakai ATM, kita saya mau itu mau beli sesuatu ya dari uang tersebut, Ustaz. Yang ingin saya tanyakan, Ustaz, karena saya terbesar keinginan untuk memberikan sedekah kepada adik saya atau orang tua saya atau ke saudara-saudara saya, Ustaz. Bolehkah saya mengambil uang tersebut, Ustaz, dari gaji suami saya? Sedangkan suami sekali untuk saya cuma bilang, silakan ambil, gitu aja, Ustaz. Kadang saya juga ingin memberikan sedekah kepada yatim, sepengetahuan suami saya, atau ada teman yang pinjam kepada saya, bolehkah saya meminjam uang tersebut, Ustaz? Ya, itu aja, Ustaz. Sebentar, Ibu. Apa, Ustaz? Suami tidak menjelaskan. Tadi kan untuk keperluan berdua. Keperluan berdua berarti orang di luar berdua tidak termasuk. Maksudnya? Ya, kalau Anda mau sedekah kan bukan kepentingan berdua, kepentingan ketiga, keempat, kelima. Maka tinggal Anda perjelas ke suami. Ya, maksud berdua ini apakah saya boleh mengambil 50% dari saldo yang ada atau hanya untuk saya dan kamu saja? Tidak boleh saya berikan ke orang tua, ke adik, ke teman, pinjaman dan seterusnya. Suami masih hidup kan? Kalau ke orang tua suami, ya saya setiap bulan transfer, Ustaz. Tapi kalau misalnya kadang saya untuk ke orang tua saya sendiri, saya meminta itu agak sungkan, Ustaz. Anda bukan meminta, memperjelas kata dia untuk kepentingan berdua. Iya. Ini untuk kita berdua. Apakah maksud kita berdua itu saya boleh menggunakan 50% dari saldo yang ada atau hanya untuk kepentingan pribadi saja? Ya, konsekuensinya apa? Saya tidak bisa mengambilkan ini untuk kepentingan adik, bantu orang tua dan seterusnya. Nah, kalau dia jawab maksudnya adalah saldo 50 untuk kamu, 50 untuk aku, ya terserah. Kalau di saldonya ada umumnya 150 juta berarti milik Anda. Anda tarik semuanya, boleh. Tinggal lagi saldo 50, bulan depan lihat lagi. Ya 50 tadi Anda mau kasih orang tua, mau kasih ponakan, adik, mau sedekah, mau dipinjamkan dengan pinjaman yang halal kepada orang yang butuh, tidak ada masalah. Kalau untuk 50% tidak, Ustaz, karena kan saya punya Halo, yang jelas. Terputus-putus. Kenapa, Om? Kenapa? Tadi sempat terputus-putus, diulangi kembali. Kenapa, Ustaz, kurang jelas? Diulang kembali karena sempat terputus-putus. Oh gitu. Kalau untuk kalau untuk 50% tidak, Ustaz. Jadi kalau kan gaji itu sudah dipotong untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan anak-anak, kebutuhan ya transfer ke orang tua atau yang lain. Terus kalau untuk ke saya 50% mah tidak usah. Cuman suami suka bilang silahkan aja kalau misalnya memang untuk memberikan uang kepada orang tua saya atau kepada adik saya atau kepada kawan-kawan saya. Cuman kan kalau untuk nominalnya saya tuh kadang bingung Ustaz. Bingungnya gini, apa ya, apakah saya harus izin dulu ke suami nominalnya Ustaz gitu kan? Karena saya bu, apa dengan 500 ribu tersebut harus izin dulu ke suami Ustaz gitu? Ambil 500 ribu. Itu yang saya katakan tadi, Anda tinggal perjelas. Yang saya bilang bukan dari gaji yang diterima 50% untuk Anda, tapi saldo. Saldo itu kalau umpamanya di tengah bulan, di akhir bulan, tentu tinggal sisa. Kalau di awal bulan ia penuh. Paham? Paham Ustaz, paham. Tinggal datanya kan, bolehkah 50% dari saldo untuk saya untuk kepentingan ayah, ibu dan saya mau sedekah. Kalau dia bilang boleh, tapi jangan di awal bulan. Karena di awal bulan keluar kebutuhan kita dan anak-anak belum terpenuhi. Di pertengahan bulan silahkan, atau di pekan terakhir, pekan keempat silahkan. Itu kan jelas enak. Nah, dikomunikasikan saja Umi ya, mohon maaf karena waktu. Oke, ya, insyaallah. Kalau salah saya minjam gimana ya Ustaz? Apa diminjamkan atau tidak Ustaz? Minjam. Iya, minjam uang gitu. Kan orang taunya, oh uangnya dipegang istrinya nih. Saudara saya minjam uang nih. Ya, namanya minjam, lihat kebutuhannya. Bila kebutuhannya halal dan mendesak, ya, dan dia ada kemampuan untuk membayar, dipinjamkan. Gitu. Kalau tidak ada kemampuan bayarnya, jangan dipinjamkan. Kalau mau, sedekah saja semampunya Anda. Iya. Kalau kebutuhannya umpamanya hanya untuk kebutuhan, bukan kebutuhan yang penting. Umpamanya ingin ngecat rumah, ngecat rumah tidak dicat rumah kan tidak ada masalah. Masih cat 5 tahun yang lalu kan tidak ada masalah. Ya, dia pinjam untuk ngecat rumah, ini tidak boleh. Nah. Karena ini bukan kepentingan. Tapi bocor rumahnya, pinjam untuk memperbaiki bocornya dengan genteng. Anda lihat itu mah perbaikannya paling 200 ribu selesai. Dia mau pinjam 2 juta. Ya, itu berarti yang 1.800.000-nya bukan kebutuhan penting yang boleh pinjam-minjam. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah sudah dijawab. Semoga menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat. Barakallahu fi, kita berikan kesempatan masih via telepon di 0218236543. Silakan bagi Anda yang baru bergabung, kita akan berikan kesempatan kembali. Halo. Ya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Saya Heni dari Tangsel. Baik, Ibu Heni silakan. Mau tanya Ustaz. Jadi teman kami itu ada yang terlibat pinjaman online. Kemudian setelah kami nasihati, akhirnya dia ini bertobat. Kemudian ingin menyelesaikan. Nah, terus beliau ingin pinjam kepada kami. Nah, kalau misalkan kami berikan pinjaman, itu apakah kami termasuk berdosa karena hutang ribanya dia ya? Terima kasih Ustaz. Ya, tidak, Anda tidak termasuk. Anda, dia kan hanya ingin membayar pokoknya saja. Dan pun kalau dia pinjam dan tanyakan, saya hanya mau pinjamkan untuk membayar hutang pokoknya. Kemudian dia mampu bayar atau tidak? Kalau dia mampu bayar, silakan pinjaman. Kalau tidak, berikan aja hibah atau sedekah. Atau arahkan dia ke lembaga amil zakat setempat. Atau basnas, badan amil zakat nasional. Kami menyarankan sebenarnya menjual rumah dan memang dia akan menjual rumahnya. Tapi untuk yang sekarang ini, untuk menutupnya itu kan karena sudah ada bunganya ya. Jadi maksudnya istilahnya ya katakan misalkan 50 juta itu sudah termasuk bunga gitu loh. Jadi dia pinjam misalkan 50 juta. Kemudian setelah itu memang dia ingin menjual rumah, tapi rumahnya kan lama ya. Jadi dia bilang nanti 50 sudah rumahnya laku, yang 50 juta akan dikembalikan gitu loh. Ya kalau kayak gitu. Anda tanyakan 50 juta kan udah bunga. Utang ya. Pokoknya berapa itu? Berapa kata dia umpamanya? 30 kata dia. Iya, misalkan 30. Anda katakan saya hanya mau pinjamkan 30. Yang 20-nya lagi. Hah? Yang 20-nya lagi dia kan enggak punya uang juga, Ustaz. Itu serah dia, karena itu riba. Kalau Anda pinjamkan sekalian Anda masuk riba. Begitu, Ustaz. Demikian umum. Baiklah. Cukup jelas insyaallah. Ya, cukup jelas. Baik. Terima kasih jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah cukup jelas ya. Jangan disampaikan oleh Ustaz. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon 0218236543. Baik, kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lili di Jogja. Silakan Ibu Lili. Begini Ustaz, beberapa tahun yang lalu suami masih ada. Kemudian kebetulan alhamdulillah ada beberapa rumah ya. Kemudian karena saya ini punya tanah, kemudian saya minta sama suami ada satu rumah yang maksudnya untuk saya gitu, supaya saya bisa jual. Setelah jual nanti untuk bangun rumah di atas tanah saya. Dan saya bermaksud tanah saya yang dibangun itu untuk saudara saya yang tak mampu. Kemudian suami alhamdulillah boleh. Dan rumah itu dijual. Kodarullah dijual beberapa tahun belum laku-laku. Kemudian yang laku itu rumah yang lainnya. Rumah yang lainnya kemudian saya minta tahu sama suami, saya pakai uangnya dulu, nanti kalau rumahnya itu sudah laku baru diganti. Atau saya kalau saya pinjam uang itu tetap untuk bangun rumah di atas sana saya, ya, untuk saudara saya yang nggak mampu. Alhamdulillah sudah jadi rumahnya. Kodarullah suami saya meninggal. Nah, waktu itu memang belum sempat dibalik nama atau apa gitu Ustaz. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah itu sudah menjadi milik saya gitu, atau batal karena belum diserah terimakan atau belum balik nama gitu Ustaz. Objeknya adalah tanah dan rumah Ibu. Ya, bagaimana Ustaz? Objek hibah suami Anda tanah dan rumah atau tanah saja? Tanah dan rumah. Tanah dan rumah itu sudah Anda tempatin, ya. Sudah Anda kuasain? Masih atas nama suami. Atas nama iya, tapi Anda sudah kuasain, Anda pegang kuncinya, Anda masuk setiap Anda bersihin, atau seperti sudah, apa? Tidak sama sekali. Sudah pernah ditempatin. Anda? Iya. Ya udah, itu sudah Anda terima berarti. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah sudah menjadi hak saya gitu kan? Iya, sudah menjadi hak Anda. Udah Ustaz ya. Nah, Umu. Cukup jelas Umu. Bagaimana Ustaz? Cukup jelas. Ada yang lain pertanyaannya? Iya, jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah jazakallahu khairan barakallahu fiik. Baik, kita terima kembali sebelum kami angkat dari pesan singkat WhatsApp di 0218236543. Baik, halo, silakan sudah masuk. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Salam. Siapa akhi di mana? Pak Jumadin. Di mana Pak Jumadin? Di Bagan Batu Riau. Insyaallah. Dikecekkan dulu Pak suara TV atau radionya, ada feedback, cukup monitor via telepon. Iya. Baik, silakan Pak Jumadin. Masalah apa ini Ustaz? KPJ Ustaz. Silakan pertanyaannya terkait dengan bab muamalah secara khusus. KPJ Ustaz. KPJ. Iya, silakan. Untuk berobat. Apa pertanyaannya, Pak? Hukumnya macam mana Ustaz PPJS ini? Nah, tiap bulan kan bayar kita. Iya. Jadi kita kan berobat kalau Ya ikut BPJS kan nggak mampu. Tapi ada dendanya BPJS tadi, Ustaz. Denda keterlambatan bayar, Pak, maksudnya? Keterlambatan bayar ada dendanya. Baik. Itu saja pertanyaannya. Iya, Ustaz. Nah, kita akan simak jawabannya, Pak. Ya. Pak Jumadil. Ya. Nah. BPJS sudah diwajibkan oleh negara, dan warga negara tidak memiliki BPJS tidak akan mendapatkan banyak pelayanan yang publik yang penting. Maka hukumnya boleh. Yang walaupun mengandung gharar, yang berdosa adalah yang mewajibkannya, itu pihak pemerintahan. Wallahu a'lam. Baik. Cukup jelas, Pak Jumadi. Demikian jawaban Ustaz. Kita angkat kembali selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, izin, anak saya mau masuk ke sekolah dan harus membayar sejumlah uang untuk tes masuk ke sekolah tersebut, Ustaz. Bagaimana hukum hukumnya ya terkait dengan uang untuk tes masuk ini, Ustaz? Jazakallah khair. Boleh, karena itu imbalan jasa tes. Lanjut. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Madura, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya hukum mengkredit rumah, Ustaz? Jazakallah khair. Boleh mengkredit atau membeli dengan kredit, menjual. Membeli dengan kredit, Ustaz. Bukan mengkredit, namanya beli dengan kredit. Kalau mengkredit, konotasinya maksudnya dia menjual dengan cara kredit. Dia beli dengan cara kredit, boleh dengan persyaratan rumah itu milik si penjual. Nah. Kemudian tidak ada denda keterlambatan. Boleh. Masya Allah. Ya, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kita angkat sesuai dengan tema terkait dengan jual beli secara kredit, Ustaz, yang tadi disampaikan ketika teman membeli HP, akan tetapi temannya hanya menyerahkan uang kepada si B, dan dia si B yang membeli sendiri di counter, lalu kemudian setelah itu dibuatlah akad pembelian secara kredit berangsur selama 1 tahun. Bagaimana hukumnya, dan apabila terjadi bagaimanakah solusinya, Ustaz? Kalau sudah terjadi, lihat terjadi seperti apa. Kalau dia menyerahkan uang, tolong kamu belikan nanti buat HP-nya kemari, baru saya jual ke kamu. Nah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia mengatakan ini uang belilah sendiri, berarti saya jual HP-nya ke kamu sekian. Ini HP-nya belum dia beli, apa yang mau dijualnya? Maka ini termasuk riba. Ya. Nah, jazakallah khair. Kemudian kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, bagaimanakah seseorang yang memberikan pelatihan atau training kepada beberapa staff dari karyawan perbankan dalam aktivitas kerja yang biasa dilakukan di perbankan agar lebih baik lagi. Secara zatnya saya tidak langsung bekerja atau ya bekerja di dalam bank tersebut, hanya sebatas memberikan pelatihan dan training kepada karyawan perbankan. Bagaimana hukumnya, jazakallahu khair? Termasuk tolong menolong dalam riba, maksiat dan dosa, pelanggaran kepada ketentuan Allah. Ya, wallahu a'lam. Dan usahanya haram dan berdosa. Demikian jawabannya, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ke hukum menjual makanan di kantin di salah satu bank konvensional? Jazakallah khair. Menjual makanan di kantin bank konvensional, hukum asalnya boleh, tidak ada masalah. Baik, jazakallah khair, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon pencerahannya. Kami dua bersaudara, saya perempuan, saudara saya laki-laki. Orang tua kami meninggalkan satu bidang tanah dan satu rumah dengan alasan mau ditempati saudara saya laki-laki. Apa boleh harga jual rumah itu direndahkan hingga cuma separuh harga pasaran saja, Ustaz? Kalau Anda mau, tidak ada masalah. Enggak mau jual, mamanya itu kan dibagi tiga, Anda dapat sepertiga, saudara Anda 2/3. Kemudian nilainya 1 miliar atau 900 juta. Ya, nilai pasarnya. Anda katakan kepada saudara Anda, ya dah kamu tempatin aja, bayar ke saya 200 juta aja, cicil pun boleh selama 2 tahun umpamanya. Padahal harga pasarnya 300. Boleh, tidak ada masalah. Alhamdulillah, jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bekerja dengan menggunakan ijazah palsu, Ustaz? Dan saat ini saya sudah berada di sebuah posisi di perusahaan. Apakah bagaimanakah halal hukum hasil gaji yang saya terima, apakah halal atau tidak? Jazakallahu khair. Ya, Rasulullah mengatakan, man ghashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami tidak termasuk dalam golongan kami. Maka perbuatan menipu itu adalah perbuatan dosa. Kalau menipu, dengan menipu itu Anda mendapatkan harta orang lain, dosanya sangat besar. Makan harta manusia dengan cara yang batil. Di mana kalau tidak dengan ijazah palsu tadi, Anda gajinya mungkin 1/3. Tapi dengan ijazah palsu, gaji Anda jadi full. Maka selisihnya itu tidak halal bagi Anda. Ya, sekarang cara bertobatnya bagaimana? Cara bertobatnya tinggal terus terang saja kepada HRD di perusahaan tersebut, Anda sebetulnya berbohong punya ijazah palsu. Dan terima apapun konsekuensinya. Kalau umpamanya Anda diminta untuk mengembalikan umpamanya sesuai dengan ijazah asli Anda, umpamanya strata 1, Anda masukkan strata 2 yang strata 2-nya palsu, ya. Selisih gajinya umpamanya yang strata 1 5 juta, strata 2 8 juta. Berarti 3 juta sebulan selama ini Anda berarti makan 3 juta tidak halal. Ya, kalau kata pihak perusahaan, bayaran 3 juta semenjak kamu kerja, ya. Ya, setelah itu jangan bekerja lagi. Ya, halal, tidak ada masalah. Tapi kalau pihak perusahaan mengatakan, "Ah, ya udah, yang penting kami mau ijazah itu hanya sebagai apa namanya? Formalitas." Ya. Kecuali kalau di instansi itu lain hal. Ya, ada, saya ingat ada seorang pedagang besar di Saudi Arabia, importir barang dari berbanyak negara. Dia kalau mengambil tenaga kerja tidak perlu ijazah. Ya, semuanya dah bawa ijazah pulang. Saya beri kamu ini bukti barang sampai di pelabuhan Jeddah. Keluarkan. Kalau keluar sampai di sini, kamu lulus. Terserah kamu caranya. Saya enggak ngasih surat-surat, enggak ada apa-apa. Silakan selesaikan. Kata dia, enggak penting bagi saya ijazah untuk mengurus gituan. Ya. Seperti itu. Kalau seperti itu Anda punya atasan, alhamdulillah. Tapi kalau Anda punya atasan, ada aturan perusahaan yang umpamanya untuk menempati posisi ini harus S2 bidang manajemen bisnis segala macam, itu Anda bawa ijazah palsu, tentu tidak bisa. Tapi kalau Anda umpamanya ijazahnya S2 palsunya, S1-nya asli, kemudian sebetulnya cukup dengan ijazah S1 secara resminya aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan atau standarisasi perusahaan tersebut secara standar internasionalnya. Ya, dan Anda bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Tinggal sampaikan bahwa ijazah saya palsu. Konsekuensinya kalau Anda diturunkan, ya sudah terima, atau diminta harus mengembalikan gaji, ya harus Anda bayarkan sebesar selisih antara ijazah palsu dengan yang asli. Tapi kalau dia terima, ya sudah, tidak penting, itu hanya sebagai apa formalitas saja. Kami lihat pekerjaan mulu bagus, ya sudah, alhamdulillah selesai, tidak ada masalah. Jazakallah khair, sudah cukup jelas. Demikian jawaban dan penjelasan yang disampaikan, semoga ini menjadi solusi. Barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah membagi warisan sebidang tanah peninggalan bapak saya, Ustaz, di mana beliau memiliki 4 anak laki-laki dan 2 anak perempuan dan seorang istri, dan istrinya menikah lagi dengan memiliki 3 anak laki-laki. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah anak dari bapak sambung ini mendapatkan warisan dari tanah yang ditinggalkan dari bapaknya, Ustaz? Ya, tidaklah. Itu kan bukan anak dia, ya. Kecuali yang meninggal istri ini. Maka anak-anak yang saudara si ibu anda tadi dapat dari itu bagaikan sama dengan 6 anak dari bapak tadi. Cukup juga. Allah demikian tidak dapat umum untuk anak sambungnya. Jazakallah khair. Itu bukan anak dia, bukan anak sambung. Nah, dari bapaknya. Itu sahabat. Anak bapak yang lain, soal laki-laki yang lain. Nah. Demikian, kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya, Ustaz, orang tua sudah meninggal semua dan meninggalkan rumah dari warisan bapaknya ibu, Ustaz. Ana 4 bersaudara, di mana laki-laki ada 1 dan 3 perempuan. Bagaimanakah pembagian warisannya jika rumahnya dijual senilai 150 juta, Ustaz? Ini rumah milik siapa? Iya, warisan bapak, milik bapak saat dari ibunya. Kakek. Nah, bapak dari ibunya. Saya naik kembali. Nenek. Orang tuanya sudah meninggal semua dan meninggalkan rumah dari warisan bapaknya ibu. Kan kakek dari ibu. Nah, sahih. Terus itu sudah milik ibu sekarang. Nah, Ustaz. Sahih. Terus memiliki anak 4. Suami sudah meninggal. Sudah meninggal, Ustaz. Anak 1 laki-laki dan 3 wanita. Bagi 5. Nah, sahih. Terus bagaimanakah pembagian warisan jika rumahnya dijual 150 juta? Dibagi 5. Anak laki-laki dapat 2/5. Nah. Anak perempuan 1/5, 1/5, 1/5. Ya, 150 juta dibagi 5 berarti 30 juta. Nah. Ya. 30 juta laki-laki dapat 60. Perempuan masing-masing 30, 30, 30, 30. Demikian mau cukup jelas insyaallah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, rumah yang saya tempati atas nama saya. Ya, rumah yang saya tempati ini atas nama saya. Apakah ini merupakan warisan anak-anak? Walaupun dulu yang mengasuh adalah uang suami. Sudah wafat suaminya, Ustaz, dan menempati rumah telah di atas namakan oleh istrinya. Apakah ini menjadi warisan? Warisan. Ini rumah nama dia, nama sertifikat nama istri. Nah. Tapi yang mengansur suami. Nah, sahih. Suami mengansur, dia minta ganti uangnya atau hibah. Nah. Kalau hibah itu milik istri. Kalau dia pinjamkan berarti itu milik suami. Nah. Sebesar angsuran suaminya. Itu dibagi ketika dibagi waris ketika suaminya meninggal. Cukup, insyaAllah. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Dan kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk. Mohon maaf terputus kembali. Kita berikan kesempatan di satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini di 0218236543. Baik, halo. Baik, masih terputus. Ya, alhamdulillah tak terhubung kembali di 0218236543. Silakan Umu. Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Tangerang Selatan. Silakan pertanyaannya. Gini, assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustaz, kalau seandainya kita beli emas misalnya 10 gram berapa tahun yang lalu 6 juta ya. Terus kalau kita jual sekarang 9 juta apa kelebihan itu riba Pak Ustaz? Tidak, halal itu Ibu. Halal ya. Nah, terus satu lagi, gimana cara kita menyimpan atau menabung emas ya Pak? Ada syaratnya enggak gitu? Mas Ibu nabung seperti apa? Yang di lembaga keuangan atau Anda nabung di rumah sendiri? Di rumah sendiri gitu Pak Ustaz. Ya udah simpan aja baik-baik. Jangan diberitahu ke orang. Apa aja bisa ya? Maksudnya ya, apa aja bisa aja. Gimana Ibu? Ah, maksudnya apa, bentuk perhiasan atau bentuk kayak kalau nabung bagusnya yang berbentuk lantakan kepingan. Apa Pak? Batangan. Iya, batangan. Tuh. Oh, gitu. Oh, iya, jazakillah khairan Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Dan ini pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, silakan. Ya. Khawani wa akhwati fillah. Kita tidak tahu kondisi apa yang menghadapi kita dalam keseharian. Maka agar kondisi tersebut bisa kita hadapi dengan ada ilmu, kita pelajari sebelumnya. Karena kita tidak tahu ternyata itu adalah riba. Seperti yang menukar tadi, menukar beras dengan padi yang masih di pohonnya. Ya. Dan banyak lagi yang lain, komunitas riba yang dipertukarkan dengan cara perkiraan saja. Padahal dia harus pasti sama. Bila tidak terjadi riba, maka agar kita tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, kita pelajari syariat Allah, kemudian kita amalkan dalam setiap transaksi yang kita lakukan, agar harta yang kita bawa pulang, yang kita makan, menjadi harta yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bittawfiqillah.